fasara mim muhimmati ilmi tariqil akhirah tafsilul qaul fi kaifiyati kismatil aurat fasara mongko dadi iku mim muhimmati setengah saking makna murate we cocoke kok pentinge cocoke ilmu jalur-jalur akhirat ilmu tarekat tafsilul qaulu perinci-perinciyaning dawuh fi kaifiyati kismil aurat ing dalem cara-carane bagi-bagi wiritan wa taudhi'il ibadat padha wae maneh lan bagi-bagi ibadah atau tonoto ibadah ini pedoman ya kita ini ya itu jadi ilmu tarekat itu tugas sampean itu di sonoto siji situasi siji wiritan sing diwoco siji menungso ini gak podo sing diwoco ojo pisan-pisan wiritane tarekat digebyah ya podo asine podo wong podo salah iku dititani iku fasoro fasoro mim muhimma di ilmi tarekat tadi temenan ilmu alimu tarekat itu sampean kudu iso nyocokno situasi seje wonge seje sing diwaca seje waktune seje sing diwaca padha karo rumah sakit seje penyakit seje obate obat kok sitok sekalor ya gak iso ja sampean kok tarekat tugas sampean bisa ngulangi tarekat ring masyarakat tuh tarekat itu macem-macem tapi seje wong seje wiritane nek kami kuning cocoke wiritane ngene kelambi abang cocoke wiritane ngono kanggo petani cocoke ngono kanggo pedagang ngene kanggo nelayan ngono kanggo guru gak podo nek cah nom wiritane ini wong tuwa wiritane ngono kulo sing kudu diati-ati diteliti temenan soalnya wingi ono koncoku sukses mergawe kaya raya nang Jakarta gara-gara salah wiritane melok torekot urusan ngresi hati buyar ngapain nih bangkrut tak kok lengli saman lah apa wiritan kok wiritan iku saya api iku kapien tapi saking api itu duit mau melok sampean saman saya nom wiritannya gak podo mbak aku nih aku wiritan ngono mau duit sama wiritan jaluk duit saman saya nom meneng denger-denger torekot iku api tapi hati-hati loh, wiritanku mbak sampean gak podo loh aku wiritan semua duit, mau duit, dia mau setua sampai mati sampean sih gimana durung rabi ya butuh wiritan jaluk duit, gak wiritan jaluk duit tok awas titani, ke undang-undang di titani loh yang penting kata-kata mim muhimmati ilmi tariqil akhirat tafsilul qaul jadi sampean kudu iso teman ngetrapno wiritan-wiritan tarekat siji desa siji cara ini kitab ihya lho kitab undang-undang tarekat lho katian ojo dadi mursyid tarekat sak durunge pinter wis mundak teman buyar no gak karu-karuan ya ini kesasar petinggi paling-paling sak desa bangkrut sedo kesasar tarekat sendadi no mlebu neraka jadi salah langkah gak karuan termasuk wa taudhi'il ibadat ya ibadah itu dibagi-bagi ternyata iki cocoke dadi imam masjid cocoke iku wiritane dawa lane aku imam jamaah buyar ta duit teko ndi aku maghrib lek tengah dalan kadang subuh sik gak karuan palangku mbayari wong kon imam masjid aku tak ngundulke duit sakake-ake untuk menyelesaikan minterno wong sak Indonesia dari duit saya. Nah carane kaya apa ya jempalian ini jam telu sing ndalan awan nemoni tamu gak karuan. Ya amene dinteni wong ndes gak sempat adek ngimami jamaah, mulang ngaji wae gak saking anu tak gantekno. soalnya harus selesai pondok peninggalane Wali Songo satu-satunya. Alati sampako kamu jelas syarhuha penjelendreno ibadat. Alamako tiril alkot ingatasi coro saiki cocoke piro-piro waktu. Gampangannya begitulah. Tadi seje waktu, seje wiritan sing diwojo. Wayat tanti hulan jelas sobat hadal faham ikilah pengertian bidikri bapak ini kelawan rang nobab luru. Weleh-weleh ada dua bab iku sampean angen-angen engkola iyo dadaan. Siji albabul awal tapi bab pertama iku fi fadilatil aurat ing dalam utamaning piro-piro wiritan delok no kono. Wa tartibilan runtuting aurat fil laili wan nahar ing dalam siang dan malam. Malam dan siang wiritan dalu gak podo karo awan. Sing penting wiritan jaman sahabat gak podo lho karo wiritan jaman saiki. Ko situasi jaman sahabat mangane mangan kurma, samane mangan-mangan sego ya. Jaman sahabat numpak unta, saiki numpak pesawat ya. Al-babusani tai bab kedua fi kaifiyati ihya'il lail ing dalam cara-carane ngurip-ngurip waktu dahulu. Ngurip-ngurip waktu dahulu kanggone bapak sama nek sama gak podo. Sama dahulu diurip-urip kanggo ngapal no belajar. Tapi bapak sama siji maca kulhu. Wa fadilatil utamane ing lail wa malan dungo-dungo yang tak lakukan hubungan apa mabi kelawan lail. Dungo sing cocok kanggo dahulu iku apa? Iku siji menungso siji sing diwaca. Al-babul awal tai bab pertama fi fadilatil aurat dalam utamaning piro-piro wiritan-wiritan. Wa tartibilan runtuting aurat wa ahkamialan kukuing piro-piro al-aurat. Wiritan sing diwaca runtute kaya apa nek kene dijelentrehno. Padha karo penggawean lho. Penggawean apa sing cocok kanggo sampean gak padha. Penggawane camat gak podo karo penggawane polisi. Polisi njogo saiki masalah operasi cocok ya. Ya iki memang kene nyerokno operasi polisi temenan ditoto. Soalnya apa sepeda motor sing gak mesen sesuai wenang dirampas mati trek ya diobong ya ono. Sepeda motor bane cilik ono bane gawati. Wes dicocokno dirubah-rubah ono sepione diadepno mengarep. Ayo kono ono kinapa tuh duak dak dak dak pokok sepeda motor sing katik dirubah-rubah wis tangkepen ae nang obongen wae ngerusoi dalan bocah-bocah sekolah bocah opo nek gak heleman cekel ae donya gak ono sepedaan gak heleman kejaba Indonesia tok wis ditoto polisi tepak yo wis sepeda motor kudu duwe SIM oleh ganti SIM kejaba kene. SIM ku mati, SIM ku bedo aja, sucuk SIM tergandeng. Lah apa nek Pak Kapolres, Pak Gubernur ki opo sampean nganyar SIM barang, gak kena nangkep sampean le, ya nek gak kena gak ditangkep. SIM ku SIM tergandeng. SIM bedo nabi. Mangkene gak tau nyupir apa. Wis, dia sekolah balapan gak karuan boncengan telu cekel-cek sing tengah goreng-gone hukumane. Pedha motor boncengan telu sing ngulangi sapa? Kejawane sak anake cilik. Tapi mana anak cilik situ, boleh pak nelawong gede kape, nang no wedok kape, ono mana tamu wedok enok tengah, konang anakku aja kerja ngaku, lanang wedok lanang, wes ngono kan dicekel, dan dani negoro kudu liwat yo kendaraan itu toto, nanti di api i kendaraan itu sepeda motor harus Tuhan dan itu mah bocah ugal-ugalan gara-gara sepeda motor. Bocah SMP gak oleh sepeda motor durungayae. Sepeda ontel ae. Ini SMA baru toto-toto kudu duwe SIM. Ini cocok Pak polisi operasi tak alam to. Aku wis gak keduga kok kena kalancah nom-noman tugasku misae liwat radio. Sama noto temenan. Wah nanti operasi cekel ya yo. Sepeda sing gak tepak iku tahan nang jebul perlu diobong ya kapok. Ngerusoi negoronya. Tapi yang ngono suwali e tugasnya negara dandani, dalane didandani. Wih ketuane bagian perhubungan Indonesia dolan rene njaluk suwo. Tapi saya mengenai jembatan bayat. Nek gak ndek dhuwit tak dandanani, aku sugih dhuwit. Mosok cah negara Jokowi kok gak ndek dhuwit dandani jembatan bayat gak ndek. Tak genteni tadi presiden. Tak dandanani jembatan bayat. Aku sugih dhuwit. Kebuang ngeten sakno ziarah-ziarah wali songo iki lho bis gak iso liwat kono. Tergede-gede sing ape urusan-urusan majokno negara trek gak iso liwat kono. Iku harus secepat mungkin Jokowi jembatan bayatmu iki lho nang dibenahi. Jare ngenten ape nggih jembatan kembar ya 5 tahun kas takon wingi langsung ketua perhubungan pas dolar ini itu mau bikin jembatan satu lagi ya 5 tahun kas ndak setahun ndak bisa. Satu tahun di pondok tok rugine sedino 100 juta ya. Iku pirang-pirang triliun duit negara entek gara-gara jembatan bayat buyar gak karuan. Iku sing nonton goblok namanya. Wis gak peduli sapa nomor loro ya sak donya iki kabenono dalan mesti kiwa tengen ana gote. Gak ono. Sampeyan cek mulai Singapura sampai Bangkok nek gak percaya. Gak ono dalan gak ono gote. Gak kaya dalan jualan sekitar gak ono kena udan banjir. Gak karuan. God di nomor satu kan banjur dalan ditoto. Dalan iku dadi majune negara perkara dalan. Nek dalan apik kambe gampang wis podo-podo nang dioperasi kejopo sing gak kenek harus dilanggar iku siji maneh maju mati mundur mati iku pirang-pirang lho contohnya kayak trek gak melanggar mesti bangkrut nah, sebab iku apa undang-undangnya sing ditetepno DPR iku salah kene pengalaman wis tuwa harus dirubah. Karena diterapno Indonesia bangkrut, undang-undangnya muatan trek salah. Wes kene tuwa wani ngelokno jang wis pengalaman urip nang donya karep mati nih lha apa. Fadilatul aurat ta iku utamaning wiritan-wiritan. Wa bayanu annal muadzoban rangno sak temene netepi alaiha marang aurat ya yo al muadzoba atoriku iku jalur-jalur ilallah nuju marang Allah. Supaya saman iso parek karo Gusti Allah. Saman kudu nggunakno wiritan-wiritan. Lah wiritan siji menungso iku siji cara. Wiritan ku ngulang. Aku wiritan ngumpet tasbih, buyar sampean. Wiritan saman belajar. Jadi padakno lho. Ndak sama. Ono mana wiritan ngumpet tasbih gak mari-mari rong dino rong wingi siji maneh. Iklam ngerti osiro anan nadhirin sak temene wong kang podo ngawasi kape binuril basiro kawan mata hati peninggal hati alimu ku ngawurui nadhirin anau sak temene ngelakuan ikulana jata orano selamat ila filiko ila kejome dalam sowan marang Allah tujuan sampean ku mek siji iso ta sampean bisa itu sowan Gusti Allah ditompo. Sak usih sampean dibuak no alam donya sing penuh sesak dengan jin priprayangan gendru gentayangan campur dosa-dosa. Nah sak iso selamat sowan Gusti Allah. Senajan malaikat gak percaya. Kok prasane malaikat ngene donya kaya WC. Nah menungso kaya undi-undi. Sampean percaya undi-undi lebokno WC. Sak jam nang diwati piring saman sak doyan ngandel saman gak ngandel kok ono onde-onde roti dibelesek nono WC nang sak resi gak matok akal jare malaikat. Malaikat gak ngandel tapi ono ya aku percaya dilebokno WC pitung tahun sak resi apa akek ya. Akek dilebokno WC pitung tahun dijikuk gak usah diumbah di serbeti merek tisu lho sik resik iso sampean koyo akik iso dibuak ring donya penuh sesak dengan dosa nang besok sik iso resik atine sik iso suwan Allah carane rungokno liwat torekot ngresiki ati itulah gambangane iku undang-undange lho la najata illa fi liqa illah tujuan sampean mek siji iso selamat besok sowan Gusti Allah. dalam keadaan resik teko dosa-dosa wa annau sak temening kelakuan iku la sabila rono dalan ilaliko maring sowan mara Allah illa bi an ba'yamuta kejaba kalian yen to mati al abdu sapa kawula muhibban hale cinta lillahi mara Allah wa arifanan weruh atau ma'rifat bila mara Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kaya apa sarane supaya sampean iso sowan Gusti ada dalam keadaan selamat? Carane siji ke apa sampean supaya iso cinta Gusti Allah. Kaya apa sampean supaya iso seneng Gusti Allah. Seneng bukan cangkem tapi ati. Nah supaya seneng marang Allah iku liwat tarekat. Tarekat sampean ngaji. Tarekat ngulang. Nah ya. Carane siji menungso siji carane. Wah nek no ati sampean iso seneng Gusti Allah iku tandane sampean disenengi Gusti Allah lulus. Nisore seneng Gusti Allah eling Gusti Allah. Ngono nek undang-undange supaya eling Gusti Allah sampean diadakno wiritan-wiritan tahlilan sak piturute ngaji ngene iki sik eling Gusti Allah. Paling ndek percaya Gusti Allah. Wis asal sama percaya Gusti Allah senajan nakal kaya apa rino iso apa germo istilahe gak kena ditoto asal mati ini sik percaya nek Gusti Allah kepengeranku masih ada harapan masuk surga senajan nek neraka pirang-pirang miliar tahun. Ya meku undang-undang agama tujuane paling ndek percaya Gusti Allah iman nomor loro eling Gusti Allah zikir notok dhuwur cinta Gusti Allah. Lah sing roh sampean cocoke sampean niku apa? Rupane iso cinta Gusti Allah gak padha. Engko lak cepetan liwat ngaji ngene iki. Timbang wiritan nggone Sunan Derajat ngono. Ternyata iya dadan. Ikulah hasilnya agama ya mek ikaiku tok baikku. Aja ngurusi saranane tujuane gitu. Siji menungso siji cara. Wa annal mahabbah sak temene seneng marang Allah wal unsalan ayem karo Allah iku la tahsuru. Ora bakal hasil apa mahabbah illa min dawami dzikril mahbub kejaba sanga langgenge eling Gusti Allah kang disenengi. Wal muadzo pala netepi alahi marang dzikril mahbub. Lah carane iki dadi wong cinta Gusti Allah seneng Gusti Allah carane kaya apa aja leren-lereng eling Gusti Allah. Liwat apa? Liwat ngaji kaya ngene iki. Rina ngelingno sampean to liwat zikir sak karepe. Zikir apa? Seje menungso seje sing diwaca. Tujuane supaya sampean iso seneng Gusti Allah. Carane kaya apa? Macem-macem cara. Niki lho. Sing kene biasa tok kasil liwat pernapasan. Tarik napas Allah. Allah suwe lho kene ben sampe dadi wong setengah gendeng. Lah katok sembarang kalir kok gara-gara zikir Allah Allah mek tarik napas. Leren-leren-leren gak sida mergawe yang ngurusi balik medun maneh ngurusi santri. Wa annal ma'rifat sak temene ma'rifat. Wis mari. Turun ya. Bi marang Allah iku lantang sulura bakal hasil apa makrifat ilam bidawamin fikri kejauhan langi mikir-mikir fi mara Allah wa fi sifat ilam sifat yang Allah wa afane gaweane Allah supaya cek ngerti kaya apa guna no utekmu menungso untuk mikir-mikir kaya apa ya ndelok lo sapi lo gak lahir kok iso ngadek ndelok susu nembok nih jegurno kali iso nglangi padahal gak tau ditatar nglangi kok iso yo nduh kaya apa durung pitik durung wedhus sama nangen-nangen durung semut iku sandadekno ternyata Gusti Allah sing nata iki hati-hati lanang-lanang lho bocah-bocah aja ala udah sadus bayangku nek kelem awas mati lho iku jeru iku ngarepe masjid iku kayane pengumuman ditoto sing iso nglangi gak apa-apa. Iku jerune 2 meter lho nek bek jemane cah cilik sampean kelem. Gak iso nglangi mulak nyekur jelgur ya sida mlembung weteng sampean. Teling no cah cilik-cilik, opo aku ingin dulu kok akean bocah itu bang banyu nih. Iko opo. Bocah sampe no wake, aku hati nangar sih gak iso ngelangi. Moro-moro nyegur, diumumno kayak tulisan. Muna kelem gue, mati sampan dituntut bapak nih lah. Opoan itu tuh gak semelo ngaji gini, tanggung jawab kabeh, njogo keamanan pondok. Nganti bocah gak iso ngelangi, adus no kono muna kelem. Mati temenan ini bareng kuburan. Banyu ini hampir kesenangan. Lama tu si lanang kape itu kan atus. Sano itu kita kena judung wakai. Misalnya mari wes ikut dibuak rono WC dibuak ngaji ni si lanang bekas WC kono itu rini si lanang cara ngaji kena bekas WC. Si tu rumah si ulan kas mari jadi ngaji ni si kamot tak kamot. Wis terus iku lah. Walaisa ora ana fil wujude ing dalam jagat siwallah sakliyane Allah wa af'alan gaweane Allah barang diangen-angen dadakan betul la ilaha illallah. Sumbre kabeh teko siji yaiku le Gusti Allah. Lah nek nyambung ngene iki liwat mikir-mikir. Padha karo lampu makan kabeh sak Jawa Timur mergo Karangkates jinamune kono. Ayo ana Karangkates katik. Pedhot kabeh buyar mati kabeh. Donya iso padhang mergo srengenge. Srengenge ditutup ilang peteng dedet. Iku mbuktekno la ilaha illallah ku angel kejupuk. Nek teman-teman sampean gelem angen-angen. Walaya tanya sarola gampang apa dawamu zikri tetep zikir wafiran pikir-pikir ilah biwada idunia kejobo kelawan ninggal londonyo pamitan dunyo ninggal londonyo wasyahawatan sahawating dunyo wal ijiza lan ngalap cukup minda songon dunyo kondril bulgoti kelawan kira-kira ini kanggo sangu sangu ring akhirat wadorolan kepekso ke undang-undang KPC ini gak mungkin sama iso terus-terusan zikir pikir-pikir kejopo saman gak nemen ngurusin dunyo gak nuruti nafsunin dunyo wis tan dunyo yon dunyo tapi opanane gisangune supaya urip kebutuhane supaya urip lan ngerti ya urip kanggo ndolek sangu kanggo triliunan taun no akhirat. Ane sam ngurusi donya, mana ngurusi delok ta. Anunan Golkar mbuwe kudu gelut lha ya opo kok ngurusi Golkar, ngurusi PDI, PKB, P3. Kok dirwangi gak karuan. Lali ini DAP mulai ring akhirat miliatan tahun. Ayo saiki yo leh ngurus aja nemen sampe sodok-sodokan ya. Ku apik. Ngene wis tuwa tau suwi dadi penasihat Golkar suwi opo ya. Aku penasihat dipaksa gak diangkat dadi kakono sing butuh kene. Butuh wong tuwa sing iso dadi kabeh butuh wong tuwa ya. Pondok ganti wong tuwa buyar. Indonesia ganti wong tuwa. Kaya bende tua Pak Harto, Pak Karno, wong tua saya durung duwe. Niku rata-rata partai ganti wong tua. NU udah ganti wong tua. Sing dianggap sapa ya, sing paling disungkani nek ngomong kandane omongane kene tuku kabeh goyokan. Gak karuan. Supaya iso eling lho diakno jamaah-jamaah zikir tahlilan, sholawatan. Wih kene saya kere-keran. Barek wong Muhammadiyah perkara sek dalile pancet ida mata Ibnu Adam ing kota malu iku ae tak sudono dadi nek mati gak iso nglakoni apik gak iso wis mati nglakoni apik mati gak iso ndonga nek didongano iso ndonga gak iso dapat mati iso Allah madini ya gak mati arane mati gak iso selametan. Tapi iso mato mati iso selametan lak kondangan omae wong makno kondangan nggone kuburan. Oh mati ku gak iso sembahyang, tapi nek disembayangi iso, dislameti iso, didongakno iso, dalile selawat iki anjen apa wis mati yo. Bendina maca selawat. Saiku be dicekeli iza mata Ibnu Adam. Wis ketinggalan zaman tak goblok tak kono arepe padahal pimpinane lho. Saman sing goblok nemen-nemen genyo ceklan iza mata Ibnu Adam ya. Kayak sini-sini dalile kuwi. Ku nandane saman bodho. Ceklan bangil yo ben ceklan ya. Ganti tah ceklan ganti pasuruan aja bangil. Umat iku emosi ja emosi. Aja emosi lah ayo. Ono Qur'ane weleh-weleh wong mati iso didongakno kok. Ambe gak percaya tak kandhani. Nek sampean gak percaya nek wong mati iso didongakno padahal iku Kanjeng Nabi sing ngendi kok murtad jamane ono. Berarti sampean gak percaya Kanjeng Nabi tak sudono sampean ku. Gak percaya Kanjeng Nabi padha gak percaya Gusti Allah lho. Aja pisan-pisan gak percaya wong mati gak oleh dislameti lho tak sudono dalile ngelundas sampean ku. Padha mek murtad sak nalika lho. Salah gede. Wis tah ayo tah ngono bloko lho. Wingi no tak sok waker mbak aku. Tak hebat kan. Wong Muhammad ya wanita karo terang-terang lanang nah, nah, nah. Tapi yang ngelunda sih. Tak jago temen. Tak oleh-oleh no. Mantuk-mantuk. Wis tah sampean gak iso ngaji. Wani gak iso ngaji gak tau sekolah madrasah, sekolah SMP, SMA, SD, SMP, SMA. Mari kono S1. Lah sampean gak tau mondok. Tuku buku bangil yang diwaco ganti lah buku Sunan Derajat tepaan ya tepaan ono tak wolak wali hebat nek ono wong ono pak takon terang-terangan hebat tak sudah no dalile nggal siji nggal siji ngolak denger-denger sampai mati ternyata aku salah lah ono wes hebat ya aku ndoleke wong sing ono kok tapi ojo esok nek esok bedaya mari bedog ini jam loro jak mumet-mumet gak karu-karuan tak cerita nih tuh ndi terus sih oke lho wandor wakulu dhalika utai sekabe mengkono-mengkono al-ijtiza wendonya yang nyurusi tapi dikumpul lo digeopo mati gak digeopo nek luwean gunak no kanggo dandani pondok e madrasah majite langgari layati mekora sempurna pokulu dhalik ilam bistikro ki au koti lail kejobo kelawan ngentek no waktu ning dahluan nahar lam rino fi wadho ifil adhkar in dalam tugas-tugas zikir wal afkaran pikir-pikir bagaimana wong cek iso supaya lu mikir no akhirate bae sing miliatan tau nok kono ya kaya sampean ngene iki dikandani liwat ngaji delingno liwat zikir liwat opo macem-macem cara sing cocok engko delok dhewe sing cocok sampean sing endi wan nafsu tae nafsu iku lam maju bilat nalikane den watekaken apa nafsu alih ing atasema minas sa'amati songko bosen wal malali lan podohi maknane sa'amah bosen malali malali maknane bosen podohi lantas biru kora sabar apa nafsu ala fannin wakitin ase macem siji minal asbab songko sebab-sebab almu'ina kang nulungi ala zikir yang atasnya zikir wal fikiran pikir-pikir nafsu medun ring alam dunyo sing digerak no setan tujuane nguripno jasmani. Lah nafsu yo ngono. Nek dijak nglakoni apik, ngono bosen ngono gak cocok ngene gak cocok. Nah supaya cek iso cocok, yo ndolek kira-kira endi sing kira-kira sesuai kanggo sampean. Saman saiki jak wiritan paling-paling 10 menit leren wat ngaji bae kepeksa. Ya setengah dipeksa. Nika dipaksa ya gak iso nafsu iki mergayo mergawe aja terus-terusan sampai lali daratan nah iso ning ngono sing paling cepet lewat pengajian koyo ngene iki pengajian ya bisa ning ngaji nok kemantenan sunatan nok tah di apa gampangane hol sak piture aja ngurus bakas donya wis bakas tata krama donya cek dipikir Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati gak pengajian mikir syuting-syuting noto lah apa gawene kok noto masalah urusan dandani trek Dondoni dukar noto hati mani pengajian kesempatan paling cocok pengajian itu hall. Kene ku pengin hall nak Tuban. Hall paling enaknya. Omane diadak nak nak kuburan wah paling berhasil. Mencari Allah bitah-bitah aku wis ngrasakno dhewe. Gak ono ya. Ngungkuli pengajian nak tengah-tengah kuburan lanange wedoke kadek mari asar pisan. Dikek pengajian mbek campur maesan paling tepaknya. Hasilnya luar biasa. Langsung diluk dengan asal ceritane semasa nyeritakno mati. Kene tuong Tuban ayo gak percaya. Aku lak mumet biyen zaman 10 tahun yang lalu dari kuburan ke kuburan pengajian nok Tuban. Wong abangan-abangan beret langsung diluk bahkan akeh sing nututi aku rene. Pak Yai gak nopo kula ni asale maling Pak Yai temen-temen. Nang kula gak nopo carane balekno. Kula pian maling nok Surabaya demi Allah ya nututi aku rene. Maling nak Surabaya nyopet temriko, kalau nyenjuk supuro kayak nopo, cara ni wong sing cokelat copet gak kenal, gara-gara ngaji nak kuburan. Niku, lebih nak Tuban ni lah neono kalau nak kuburan kan tandaan, joget-joget gak karuan temlung nak kuburan ya, joget itu lamongan mikir kono biono kono kono itu di pengawan lerene gara-gara gelum lerene Pak Gopur sing ngaji ayo gara-gara ngaku gitu di pengawan pinggir rumah Ibu Rohmah ya ngono ku tahu ngaji aku mari ngaji lungguh langsung ya tanda ewe dok lho sendek klu nak denggolku diwasung sak pirang-pirang Pak Gopur kayak nopo kulo dosa kulo kata itu tanda sekitar 20 tahun yang lalu gara-gara ngaji nok kuburan tak ceritani lang biyen ngono iku Tuban niku nok kuburan nggone tandaan ben taun termasuk kene biyen ngono biyen jaman aku sek cilik saiki wis waras kabeh ganti tahlilan ganti selawatan ganti istighosahan khususnya Tuban berhasil. Aku lak berhasil apa wis ono tapi siji loro ketinggalan malu dhewe. Isini-sini padahal gak tahu tak bisa tak rewangi alon-alon tak enggokno gak kroso. Wis iku carane kaya apa sampean sing ngerti bal idarudat balik nalikane den tolak apa nafsu ilanim ten wahidin ditolak kena dibalikno kena maring macem kang siji. Adharotil malal mongko nyuduh-nyuduh nafsal malal ing bosen wal istihlam milang-milang abot sampan noto nafsu iki yo ojo bae satu jalur siji wong siji wong Tuban gak podo karo Bojonegoro lho Lamongan Kidul gak podo karo nam Lamongan lor carane kaya apa supaya iso sukses no akhirate tugas sampean besok dandan-dandan maksudnya keras yang keras dari Afghanistan dari Aceh juga itu ngurusi masjid ke perang paten-patenan podo islami bisa memalukan wa anna Allah saat temennya Allah ta'ala ikulayam mulu orang bakal bosen-bosen sopa Allah hatta tamalu sehingga bosen sopa sirokabe ini dimaknani murad layam ulur bakal kentean ganjaran Allah hatta tamalu saya kentean ngamal siro kabe Gusti Allah gak kira kentean ganjaran sampean sing kentean kelakuan Gusti Allah gak kira bosen sama sing bosen sama moco Quran saya hatta sampai 1 juta Gusti Allah gak kira bosen tak tombol terus sampean sing ngeluh mojo sampe sama wiritan ngeluh gara-gara yaiku bosen dan kudu ganti iki iko famin daruroti lutfi mau setengah saking apa makna murote pihak arudat saking daruroti lutfi jalure ya kepesone kasih sayangnya Allah jalure kasih sayangnya Allah pihak Nabi lantaran nafsu iku antur waha yento dan seneng nopo nafsu dan gerigakan bitanakul kelaman gonta ganti min fanin songo si jining macem ilah fanin maring macem liyo wa min nauin podoi maknane songo macem ilah nauin maring macem liyo bihasa bikul di waktu lan milang-milang cocoke waktu saben waktu cocoke waktu saman kudu iso ngalano nafsu lho saman gak iso urip tanpa nafsu wong saman urip nang jurune jasmani jasmani gak iso urip tanpa nafsu. Nah bagaimana carane supaya gak kalah mbek nafsu? Alon-alon ganti mari mangan sate, oh engko gule, gule engko ganti rawon, begitulah wiritan iki ganti wiritan iko. Lah sing ngerti ya sampean diulang no kitab ihya ne cocok ya apa ya. Oh ana maneh idule Jombang wingi sak bojone rene Pak Yai kek nopo saya nom umur seketan pondok kula buyar aliyah gak payu gak nopo sakete pondok kula rame kaya Sunan Derajat aliyah saket payu langsung tak pendeli pondok buyar sing goblok kiai ne tak kena meneng ngono ono ya pondok buyar sing goblok kiai ne bojone nok ngiringane kula simpen aliyah pak buyar. Ya carane kaya apa kudu siap melarat untuk kepentingan santri. Nek kiai ini gak siap melarat untuk kepentingan santri ya iku. Lah iku sing nentokno sing wedok lho, rata-rata ngono. Kerasan ati-ati wedok dadi bojo ne kiai. Kudu sampean kudu iso kaya apa pendekatan-pendekatane. Siji wong siji carane tujuane supaya pondoke madrasah rame. Ya, aja nyalano santrine, nyalano kiyaine. Kok aneh-aneh. Tak kerake tak sih tak kayak itu ngedung macem-macem. Kulah kamane. Apa gunane litang zuro ngene ya. Tempat nabil indikol gozaro itu. Hoinda iki. Litang zuro bil indikol ladat supaya tumancep bil indikol kelawan gonta ganti coba resep tumancep ladat apa enak nafsu mau tapi bagaimana nafsu cek gak kroso alon-alon katanya nak pondok dikek nuruti nafsu nak seloso latihan gelut pencah ayo samroh orkes apa baik liang-liang itu kan hiburan jadi kerengi nak kereng muda buyar gak karuan ini sing lemu jadi gak kerasan kestina gak kerasan ono ay wah gak kerasan gimana ay aneh-aneh tak telung dia ngarep kini dan gak kerasan kayak mondok kestina ngubungi Melayu ya. Wani mondok iku paksaan. Bila wis cuwancang sikile nek pondok ngerti pakane kaya kucing. Nah mondok ngenteni kerasan ya gak ono mondok kerasan ya pacaran pinggir dalan ngono. Warek ngomino-minoman cocok ya. Iku kerasan. Nek mondok kabeh gak kerasan. Padahal tak kandani mbokne pakne sama nek di anak iku nek anak di pondok no gak ono sing kerasan carane peksa mung se pecut se wani mencut pakne mbokne cek dadi anak sing apik kok apik digo mulai triliunan tahun besok ring swarga iso nyeret pakne mbokne nggo bris gak kerasan anakku ta mondok karo anak pateni temen gak kakan cekro tak usir salamu kan dadi anakku wani dadi anakku tuh mondok tak peksa sing tuwa ben apa gak keren tak usir murem balik mondok mana aku gak pati nyambangi anak mondok gak kaya wong ngono-ngono temenan ya paling telung tahun tak sambangi sepisan ya nah bareng untuk menjumaan nyambangi sampai gak kamut gak karuan sayang anak man ini nek ini gak pati sayang aku mondok anak gak tau tak sambangi belas mondok luar negeri ya kadang telung anu sepisan ya jarno yang penting tak kira tak sangoni no. Gak patek nyambanganan ini aku untuk dina Jum'ah itu apa wengi yang ngono itu gak Jum'ah kok bawa gak apa-apa yang penting jajah ini dibagi-bagi kancah ini Ikulah sayang anak. Ditu sih wa ta'zum bil ladzati rahbatuha wa ta bidamir rahbati muadzabatu wa ta'zum lan agung bil ladzati rasa enak rahbatu senenge nafsu wa ta'zalan langgeng bidamir rahbaklan langgenge seneng muadzabatu penetep oleh netepi nafsu. Dadi wiritan kudu menyesuaikan validadika sebab ngono li ta'zura ma tuk samu dan bagi-bagi ala aurat atau biro-biro wiritan-wiritan kismatan klan bagian-bagian muktanifatan kang bido-bido. Sebab iku kepingin sukses urusan akhirate saman kudu seji deso seji coro wiritane bega podo seji menungso seji sing diwoco fadzikru tai zikir walfir kan pikir-pikir yang bayu sayukjo. Oh payas tangriko yang to ngetek nopo zikru fikru jami ala awkat yang sekab yang piro-piro waktu aw aksaro ta ake-ake nafsu. Oh ake-ake apa awkat nafsu jami ala awkat sekab yang piro waktu aw aksaro ta ake-ake awkat waktu pokoknya rino wongi saman sampe tua ditoto kaya apa waktu iku sing akeh gunakno kanggo kepentingan akhirat. Senajan liwat tata donya. Kapan dadi petinggi diniati, dadi petinggi kanggo nata desa niat ibadah. Dadi camat dadi niati kaya apa dadi camat niate ibadah. Apa nek dadi kiai, dadi polisi. Dadi gak wiritan tok jalur untuk sukses misono akhirat miliatan taun. Fa inna nafsa sa'tuan nafsu bitop ya klan wateking nafsu ma ilaiku condong ilama tadi dunia maring kesenangan kesenangan atau keenaan keenaan dunia ma nafsu medun ring alam dunia kanggo noto saman cek seneng dunia cek gelem urip karena nafsu males urip saman ayo gak seneng mangan gak kepek seneng ngombe mati kali rengamen gak seneng rabi prai sekolahan gak ono sing mana. Tapi nafsu gunane kanggo supaya sampean cek ngurusin donya. Kone gak diurusin donya iki bujat, dalan gak diurusi pe bujat. Fa in sarafal abdu syatra auqati lamun gunakno sapa kawula ing separone waktune abdu ila tadbirati dunya maring ngatur donya wa syahwat kang kesenengane donya al mubah kang den wenangno masalan upamane wa syatra akhir separo kang liya il ibadat maring ibadat nek sampean saiki nata oh sebagian waktuku tak gunakan nata donya tapi sebagian kang nata akhirate ya diwolak-walik dhewe sing roh sampean dengan gunakno akali roja hamoko kuat jane pulma ila ara-ara yang condong ila dunia maring dunia tapi hati-hati dunia itu gak usah di itu mincuti ini akhirat itu meksa ini dunia pada karung gerojok ini akhirat pada karung munggah sama ngurusi akhirat mesti males sama ngurusin dunia ngeluyur dewe nah itu tuh ngerti untuk makso-makso lewat ngaji di kandani limu afakotia sebab cocoki nafsu limu afakotia kalau cocokin dunia atau pakai watak kalau ngurusin dunia ini cocok di ruang geger gak karuana gak usah dikongkon tapi ini akhirat ya gimana untuk di kandani di lingno liwat ngaji kaya ini iki liwat wiritan liwat dikiran gelem dikir dipeksa liwat jam iya iya kuno krono ono al waktu apa waktu mutasawian iku podo waktu iku podo fa'anna ya takawamani mokoso ngondi bisa seimbang opo rujuke opo ca intunya akhirat nuwe ya, repot temenan. Tadi mana mungkin ngurusin dunia, ngurusnya kok seimbang gak iso, kutu akhiratnya diutamakan. mergo akhirat ku abot padha karo munggah donya ngrejok kaya kan donya tanpa diurusi mlaku dhewe akhirat. Oh nek liwat ngaji ngene ndak mau sampean watop utai watek li ahadi marang salah sijine donya akhirat ya. Murut jahone dan kuataken lah watake menungso seneng ngurusin donya ini akhirate males iku rata-rata begitu semua manusia begitu idzahiru karna utai kang zahir wal batin lan kang batin nyata saadani ala umuri dunia iku tulung tinulung apa zahir batin ala umuri dunia yang atasnya urusan-urusan dunia urusan jasmani zahir rohani batin karo-karo nek kang ngurusin dunia buanter cocok ya ejak ndolek duit wakas tapi wayas fufi tolabia lan bening untuk kosong fi tolabia alkolbu maya tajarot fi tolabia ing dalem oparane tolabut umuri dunia alkolbu apa ati waya tajarotan meligi apa kolbu tapi nek kapan dijak ngurusi dunia ati sing tujuane ngurusi akhirat males arpe melok dunia pisan ati gak kaurusan ati tugasnya menungso sing nonjuratu kusaya ngodak akhirat roto-roto abote setengah mati katut nafsu. Nah ini nih gak liwat di kandani ya gak ngerti roto-roto Jepang ngurusin dunia mereka mati delok ta wong Amerika mati lah wong Amerika latihan perang tak delok no TV kok geleme ngene iki wong urip dunia pisan latihan perang koyo mengkono jempalikan jungkir walik tembak-tembakan iya bodho urip dunia pisan tembak-tembakan katok turu nang ngene kotaan kan delok medino latihan perang kok nuruti ngurip nanti nyamak sepisan belok keprok kancane sodokannya maruku perang ketembak mati kayak umurnya kayak rolikur mati iya kok iso urip mana gak iso jadi koyo-koyo mbuak-mbuak waktu urip no alam dunia muspro tanpa guna. Nah sampean dikandani guna no waktu sama untuk ndolek bejo no akhirat triliunan tahun wa amarratu anapontawi ilal ibadati wa amarratu ana utahe bali ilal ibadati maring ibadat famutakallafun muko paksaan menungso sing nang jerone ati dijak ibadah iku paksaan gak ana sing nurut pondoke gak kerasan nyatane sing lemu gak kerasan gak mundhak sedina ana ditontonan gak kerasan pisan carane dipaksa gak dipaksa gak iso walai aslan lan ora bakal slamet ikhlasul kolbi opo ikhlasi ati fihi ing dalam reddu wakudulan ilingi ati tapi yang ngonolo saman tak kandani saman gelem ngaji gelem apein gak kira kok banjur sampean dengan senang hati pasti paksaan karpein gak kerasan sama tak mulai dolanan gelem ngaji paksaan mutakallafun gak dipaksa gak iso mondok ngon kerasan sopo gak ono jadi pekso cek kerasan ilang fibak dil awkot kejubah yang dalam setengah waktu kadang-kadang ono seneng tapi kongon ngelakoni api UKB ku males ini ngelakoni elek seneng faman utai sapani arota yang ngarep noman ayat hulainya atau melebu man aljana tak yang suargo bihiri hisap tanpa dilandat walya stakri becik ngentek noman au kota yang waktu-waktu neman fito ati yang dalam ngelakoni toat soan besok nanikan us metu toko jasmani supaya so langsung balik melebu suargo carane kaya apa waktu nerino wengi diniati kanggo ibadah kanggo ndole akhirat masih mergawe niate ndolek dhuwit duwike genoto akhirate. Rabi niate nggawe anak-anake kanggo noto akhirate, niate akhirat. Ojo niat kepengin sugih nok donya, gak ana gunane. Wa manut sapane wong arote ngarepno man ayat arot jahang itu kuat untuk lu yabut kafatu hasanati apa mangko ane timbangan kebagusan iman watas kulan abut mawazinu khairati podo maknane apa timbangannya kebagusan iman pal yas tau mongko becik ngeratak noman ngeratak no waktu nih fito ati yang dalam toat aksaro haleluyake aksaro awkote ake-ake waktu nih man sampai nih besok ganjaran nih kepengen lu akeh timbang dosa nih ya ditoto mulai saiki biye bisa nih ka api ane sama nuk dunya lu akeh timbang ka ele ane sing roh akal guna no fa'in solihan fa'in kholato lamun nyampur sopeman amalan yang kelakuan solihan kang bagus wa akhoran kang liyo sayan elek wa amrute urusane man mukhotor niku nguatirno tapi nek sampean wal-wal kedual nglakoni apik nglakoni mbogak kaurusan ya berbahaya bisa nih di total jangan-jangan akeh dosane timbang ganjarane akeh dosane neraka jalure akeh ganjarane swarga jalure walakin tapi arroja utai arep-arep pengapuran yang Allah iwa iru mungkoti ojo putus busuh tapi yo ayo njaga no mugo-mugo disepuro mugo-mugo disepuro tapi yo njaga no yo kudu paru-paru nandur nandur disik baru njaga no panen gak nandur arep-arep panen mugo-mugo oleh iwa gak miyak mugo-mugo oleh iwa iwa isopo wal afu utai pengapuran yang Allah pengutai pengapuro mingkaromillah sungguh kalau mana yang Allah muntadun gentinti yang dijaga-jaga no mugo-mugo Gusti Allah gelem nyepuro no. Ring duso-duso kita fa'asallah mugo-mugo Allah ayang firan yang nyepuro Allah lahu maring man ya wong mau bijudi lantaran kelumanan yang Allah wakaromilan podoi maknane kasih sayangnya lo mana Allah tapi ini kapan gudak untuk putus asa ojo putus asa Gusti Allah maha pengasih maha penyayang maha pengampun itulah yang ayo dijaga jaga no fahadha ganti sisi ini ya Wamin khawasiha setengah saya khasiatin ayat kursi matin oleh Bapak Dr. K. Haji Abdul Ghofur. Acara ini dipersembahkan oleh Sukun Spesial, spesial untuk Anda. Abul Yusr Al-Qoton Khalifatul Syekh, Khalifah Syekh Karimuddin Al-Khalwati Anil Kutbir Damso Songkok Wali Kutub Ad-Damros Ad-Damrodas Rohimahullah annaman sak temene wong koro akang maca mandha ing ayat kursi iki sing diwaca pondok terus-terusan iki fi awwali yaumin dalam kawitane dina minal muharram sangga ulan muharram sapane wong sing gelem maca ayat kursi pas malam siji ulan suro kocoro undang-undang bulan niku nek maghrib berarti wis termasuk tanggal siji nek umum jam 12 bengi iki melok bulan gak melok matahari. Dadi sak upane Jumat kedeng maghrib wis malam Jumat. Nek kapan ulan matahari engko jam 12 bengi. Nek iki mari maghrib. Wong nek malam siji ulan Muharram gelem maca ayat kursi ping pira ping jumlahe dina setahun. Salah sami atin wasiti nama roh ping 300 swida ambalan. Ben-ben ayat kursi ditambahi bibasmalah kelan bismillahirrahmanirrahim fi awwali marwi dalam kawitane ambalan. Iki dalile titeni iki. Sampun maca ben taun niku. Wong sing gelem maca ayat kursi nalikane malam siji ulan Muharram. Jumlahe ping 320. Saben-saben sepisan bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ono bismillah. Sausir rampung wa ba'dal faroghi sausir rampung min tilawatil adat sanga maca hitungan al-madkur kang diterangno. Wis mari maca ayat kursi ping 320. Yakulu ndonga utawa ngucap man mau. Sampe ndonga iki. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil khali ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya kabir ya muta'al ya aziz ya mifdol. Arti waca Allahumma hu Allah ya muhawwilal ahwal zat kang molak malik piro-piro situasi ngerubah-ngerubah keadaannya kena. Asale ketiga dadi rendeng, asale bejo dadi apes, asale apes dadi bejo. Sing molak malik iku sapa ya Gusti Allah. Hawil mugi sampean rubah jenengan hali ing tingkah kulo. Gusti tingkah kulo, keadaan kulo sampean rubah ila ahsanil ahwal. Maring bagus-bagus sing pira-pira tingkah. Bihaulika wa kuwatika ya kambiru zat kang gedhe ya muta'al mahalur ya aziz ya mifdul ya zat kang paring wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Apa hasilnya wong sing nalikane malam siji ulan suro gelem maca ayat kursi ping 320 ben kawitan dibuka bismillahirrahmanirrahim. Nah, wis tutuk didungani Allahumma ya muhawwilal ahwal saturuhe fa innahu sak temene man yakunu kono man mahfuzan bakal den jaga makmuan antur aman wayuko lan den jaga sapa man ma ing barang yukhofu kang den kuwatir napa mae kena ya khofu kang wedi man ya kena wayukroh kena dan sengit apa ma atau wayakroh sengit apa man diulak walik kena. Wah, satu tahun saman bakal dijogo gak bakal kena opo-opo sing nyusahno bingin moco ya malam ya sing gak moco tengok-tengok weh utawa nek moco ganti mazhab gak apa-apa mazhab maliki kan oleh wong khed moco wong NU bebas mazhab syafi'i maliki kena berubah-berubah. Enggak, jalan buntu tidak ada. Sing lanang sing maca bejo gak kira mati tahun niki sampean. Nek mati we mati gak maca ya. Ditai ben malam siji diwaca bareng-bareng kena ijen-ijen ya kena ayat kursi ping 320 malam siji ulan suro. Iki dijogo Gusti Allah setahun gak bakal ono macam-macam kecelakaan, kesusahan, kerepotan, kebangkrutan termasuk. Terus sih wajur ribat dan uji coba apa ayat kursi wasohata sohaya apa ayat kursi wis ikus diuji coba kenyataan temenan tinggal sampean meraktekno lalu ini ki ulang no. Nang sing diwaca ayat kursi blaga lho ana bantah le sapa ta sing ngomlarang maca ayat kursi. Ayo ngomong bid'ah-bid'ah mana yang tak totok ndas ngono. Ana maca ayat kursi bid'ah goblok ta ya. Wis ketinggalan zaman aja ngomong ngono memalukan ndak isin malaikat ah. Ayo lah sing seneng maca-maca ngene cek dadi wong sing seneng Gusti Allah. Balik mana cek eling Gusti Allah. Lagu Garuda Pancasila itu aja digiopo wamin khawasya setengah saya khasiat ayat kursi mana mau tahu cerita nukila kang dan cerita nama anbak di solihin so setengah puang kang bagus kelakuan ini poro pujangga pujangga ahli makrifat untuk pendapat-pendapat poro karo pendapatnya dokter-dokter tentang obat-obatan wong Amerika tentang urusan masalah oparan itu kimia-kimia gak karuan. Di antarane anaman sak temene wong koro akang maca manda ing ayat kursi Lailatul Asyr malam 10 minas syahril madkur songo ulan Muharram. Nek kapan malam 10 ulan Muharram malam Suro tanggal 10 ulan Muharram dari malam Suro omongane kare tanggal songone poso tanggal 10 ne poso poso Tasu'a poso Asyura. Bata isbagil wudhu sausnya nyempurnakno wudhu wa sholati rokaat ini lan sholat rong rekaat malam 10 ulan Suro gelem maca ayat kursi sausnya wudhu lan sholat sunat rong rekaat ping piro macane padha ae salah sami aten 300 wasitina marang suwidak 300 suwidak marang ambalan kabeh mau bebas malatin kelaman jauh bismillah fi awali kulimaro dalam kawitane saben-saben saambalan wes wudu sholat hajat rong rekaat termoco ayat kursi ping telung atau swida ben-ben kawitan dimulai bismillahirrohmanirrohim pas nalikane malam 10 ulan Suro moco ni madhep kiblat wawata iman mustaqbila kiblat madhep kiblat hasa ala rubatai sendek kluman yang atasnya dengkul uruniman summa ba'dal faro yang moco ini lho osa usia rampung mintila watil adat songo moco hitungan al-madkur kang diterang telung atau sida moco ini maduk kebahan bahwa sendek klu dengkul uruni kaya wong timpoh mari moco ping telung atau sida yakrok moco man bisa doa ini butuh apal gak kalau tulisannya diwoco moco apa nek mari moco ping telung atau sida moco kul bifadlillah wabirrohmatihi fabidhalika falyafrohu huwa khairum mimma yajma'un kul bifadlillah ngucap sira Muhammad bifadlillah lantaran peparingi Allah gitu Qur'an ya wambi rahmati lantaran kasih sayangi Allah fabidhalika lantaran mengkono-mengkono fadlillah rahmati falyafrohu mongko wajah bunga sopo-sopo-sopo rujui al-mu'minun ya huwa utawi dalikaiku khairun lui bagus mima tinimbang barang ya jemauna mima tinimbang dunyo buruna ya jemauna kang ngumpul no sopo ail mu'minun mau wah samban oleh peparingi Allah dadi wong mukmin gelem ngaji gelem dadi santri wis iki lho sing luwih bungah luwih cocok timbangane ngumpul dunyo buruna sak karo ape digawe apa iki diwaca kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un ping pira samane wa arba'ina mar ping 42 rambalan diwaca ping 42 sumaya kulo banjur ngucap peman iki ndonga-ndonga kaanean wis iki khusus iki cek iso dadi kiai terang-terangan wae iki lan manfaati di praktekno nekane malam 10 ulan Suro jadi iso sampean dadi pimpinan agomo sing dipercaya di antara carane iku mari maca iku ping 42 sumaya kul banjur ndonga man ngucapo sayang wis lambat ya lambat sak ulan ning majine lambat ya Allahumma inna hadihi ya Allahumma inna hadihi laylatun jadidah wa syahrun jadid wa sanatun jadidah a'dini gitu ngene sotok dawa iki diwaca Ya Allah, sak temene ikilah dalu, dalu apa malam 10 ulan suro. Jadi datun anna hadi aina hadi lailah iku lailatun jadidah malam kang anyar. Wa syahrun jadidah lan ulan kang anyar. Wa syahrun jadidun ulan anyar wa sanatun jadidah lan taun kang anyar. Allahumma a'tini mugi paring jenengane ing kula Allahumma wa Allah khaira ing baguse lailah. Wa khaira malan bagus ing panafia ka ing dalem lailah. Wasrif anni mugi ngeduhaken jenengane sanga ingsun syarra ing eleke lailah. Wa syarra malan ele ing barang fia ka ing dalem lailah. Wasyarro fitnati ala ele fitna ing lailah wa muhdasati an kedadian-kedadian lailah. Wasyarro nasilan gangguane nafsu wal hawa lan hawa-hawa. Wasyaitani rajim ping pira? Isnatai asyara ping 12 ambalan. Pakapa tak dudu ngono ae. Diwaca ping 12. Mari ku njuluk apa sak karepe? Wayak timlan mungkah sono sopo man bima kelawan dungo dungo sakang karep man minat doa iso ngodungo al muktabas kang den alap minal Quran so Quran dungo po sak karepe dungo rupana antina fit dunia khasana jopo tapo jolali lo wayat ulan dungak noman li jami ilmu simino surat maring sekabenong Islam lanang Islam itu sing wis mati maupun urip al akhya imin dumal amwat mati-mati kong dungakno jadi mati gak kena dungakno no, ya. Perintah kanya Nabi Quran hadis arat-arat tapi julali ini jauh apa-apa ba'da ayu sholiyah saat yang moncong sholawat jiru ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wayata nafas lan tarik nafas sopo wong bitasbih lan moco subhanallah wa tahlil lan moco la ilaha illallah miroron khalibula bali nois mari moto dirungno tarik napas karo dikir subhanallah tarik napas nois otot jadi moco nganggo ati ditarik napas rut podo karo Allah Allah berarti subhanallah tapi gak usah diucapno cangkem waktu musatno konsentrasi lihat moco subhanallah lan la ilaha illallah pinggir di bulan balan miroron khali bula bali apa hasilnya fa inna usak temene man yakunu ono man mahfudhan dan joko fi ilmi dalam ilmu neman dari kamu ngono ilmu sampean bakal dadi wong pinter ilmune engko iso berkembang-berkembang iso dadi kiai sing iso ngulang ngaji di mana-mana dijogo Gusti Allah min sa'il aswa so macam-macam gangguan-gangguan wal amrotan penyakit-penyakit kabeh mau wallahu ala kulli syai'in qadir. Siku diantarane nggo sampean praktekno ijen-ijen ya ya. Siji nek malam siji jamaah gak apa-apa, nek malam 10 ijen-ijen supaya sampean iso dadi pimpinan agama, elmune metu dhewe-dhewe moro iso moro iso moro iso. Dijogo Gusti Allah kok macem-macem gangguan. Bu Indonesia butuh kiai-kiai sing temenan. Bukan kiai abangan. Nek kulube gak apal. Kiai kudu iso ya ku njlentrehno hukum agama ning masyarakat kabeh iku sampean kabeh dijaga-jagakno liwat ngaji lan liwat donga. Sayang iki wis kelambatan, lambat saulan. Wa min khawasiya sang khasiat ayat kursi lir romadi kanggo mata loro. Oh kok mata loro gak warah jarung PC beleken antak tupen tun lesiro salah sama rotin lawan telung ambalan sama nulis ayat kursi ping telu wayak tup lan nuliso sopeman ma'a satane ayat kursi yang meloco lah saman tulis Allah nurus samawati wal ard tulis ila kauli terus no dewi ya iki singgari terus no dewi sampai kauli alim dole no Qur'ane Allah nurus samawati masalu nuri kamiskatin via misbah al misbah fi zujajah sak terusi azujajah ka'ana kau kapun turiun wis kau sambah kasih dos doan ya iku saman tulis ditulis no kertas tadi nulis ayat kursi ping telu nulis Allah nurus samawati sampai kaulu alimun alimun bila mari ku udah iki sing kudu ditulis maneh wayuk talan den tulis ba'da sause Allah nurus sama itu tulis iki nadoman iki oh nadoman podo nyanyian kon nulis ya kul huwallahu ahad ngucap sira sak temene Allah ku ahadun siji inna fil aini romat sak temene ku ing dalem mripat kula romat utawa utawi loro beleken loro Gusti mata kula loro ikhmirarun fi bayat abang-abang ana ing putihe mata hasbiyallahu ta'ala kang nyukupi ingsun iku Allah as-somat kang den sejo dadi sasaran segala gelombang namanya somat padha radio persada sasaran radio sak ndindi ya ghiyathi zat kang mitulungi ingsun zat kang mitulungi ingsun fisyada itu yang dalam kemelaratan ya ghiyathi fisyada itu bi'intizazi kan lantaran kamulian panjenengan lantaran kamulian panjenengan anwalat ora butuh anak Gusti Allah gak butuh anak yo gak duwe anak lam yalid walam yulad orang lahir no Allah lan orang den lahir no Allah walam yakun orang no lahu kedua Allah kufuan iku madani ahadun sopong suji gak ono sing madani Gusti Allah aksam tu alaika sumpah-sumpah ingsun marang siro ayu aromati eling-eling penyakit moto almarmut kang den lara aken iki merintah no hadam lho aku merintah no marang awakmu loro moto sing nempek no kene almarmut al biuru kiroksi oh kapan kantong tulisannya al mutamasak ya iya biuru kang ngantil ono ing oyot ono otot-otot ing sirah wal jurulan kulit aksam tu nemen-nemeni ngongkon ingsun kaya sumpah-sumpah ingsun aksam tu merintano hadam lho kodungone nuwur sampe iso metu bion-bion metu teko cangkem sampe lembeku dadi malaikat terus sampean perintahno jeneng aksam tu kadang sampean aja kendel-kendel muni aksam tu nek gak mantep dadi sampean kepengen ngetokno hadam maca apa kulu mari maca kulu iku sing ngetokno swara terus aksam tu alaika nek cara Jawa aku njaluk penggaweanmu he hadame kulu aku njaluk penggaweanmu he hadame Fatihah paranono wong loro iko usiran penyakite iku carane ndonga ngongkon hadam tapi maca dhisik ya maca Fatihah ping 49 mari ku terus maca aksam tu alaika ya hudamal Fatihah cara Arab iku cara Jawa aku njaluk penggaweanmu he hadame Fatihah kadang-kadang yo gunakno gendruwo setan diobongi menyan madu pisan gendruwo ini ngumpul membeku baru sama perintah aku njaluk penggaweanmu he setan sing ngumpul nok wit kene budal orang segoro ngene yo. Iku gak apa-apa cah. Sing gak lalah nyembah setan, gak nyembah setan ngongkon setan, padha ngongkon asu, ngongkon Pak Lurah padha wae. Aksam itu maknane aku njaluk penggaweanmu. Alaika. Bi Yusuf demi Nabi Yusuf. Ben Yakub pak komisi lan klambine Nabi Yusuf. Al maksud kang disuwek-suwek niku komisi Nabi Yusuf iku kena ge conto saiki nek ana wong sawanen. Nabi Yakub iku sawanennya. Mergo apa Nabi Yusuf ilang sampe motone wuto nangisi Nabi Yakub. Bareng Nabi Yusuf wis konangan sausis dadi oparane ke menteri keuangan, anak apa adik kakak-kakakne dikongkon gowo klambine disambokno Nabi Yusuf biyok mora iso katok maneh. Iku sindiran nek sampean iku sawanen. Sawanen jaran wane. Iku angel lho iso dadi stres lho. Iku carane dolekno ulune jarane sret templekno ngene waras biasa. Akeh lho cah cilik sawanen kaget Mbah Rudi. Wis punya nuange sepekno rambuté Mbah Rudi usap lawang langsung waras. Dalile iki lho. Wong ngene Quran wis iku. Kan ngene Qurane rod oh radda basira saturuse bali napa Nabi aku malah katok maneh iku dalile sawanen carane ngono kadang-kadang idune mari wedi sapa sing nyentak opekne diusapno bathuke padha kan Nabi aku disambuk kelambinan Nabi Yusuf radda basira iso katok maneh wampi hakik Taurat hakik kitab Taurat Musa wa Injil Isa wa Zabur Daud tapi hakil Quranil Azim Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirajul wujud lampu ning jagat wa rasulur rabbi utusane pangeran al-makbud kang den sembah idha budalo sira ayu haramat eling-eling penyakit moto an hamili hijabi sangka kanggo hijabku hijab jimatku hijab aling-aling makna saliha daiki lah hijab wala ta'ala jubali siro bihaqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wabi alfi alfi wabi alfi la hawla demi sak juta demi sewu la hawla wala kuwata illa billahil azim wes iki nggih jimate nek ana wong motone gak waras-waras gekno iki yo wes nek kene nyulis kesuwen sampean wedok-wedok engko ditulis penakno kancane latihan latihan latihan gawe wong karek nulis bloko. Iki donga iku iso diwaca lan donga iku iso ditulis. Iki termasuk donga ditulis. Habis waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.